ngopo tau gawe hatiku loro terus. Kowe iki berubah. Saploke kenal karo kae. Apa salahku? Apa kowe wis rasa sayang karo aku? Tresnomu sing biyen wis ilang. Kowe dudu kaya wong sing tak kenal. Mung pri sing tak rasake, saiki mending awake dhewe bubar. Tak dongakne muga kowe bahagia karo wong sing kok sayangi.